Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Naam. Qira. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdullah ibn Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala al-20 al-mudallas qawluhu wa ma ata mudallasan naw'ani al-awwalu al-isqita'u li-shaykhi al-isqatu al-awwalu al-isqatu li-shaykhi wa'an yanqula amman fawqahu bi'an wa'an wa'thani la yusqituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yan'arif al-sharhu hadha huwa al-qismu al-20 min أقسم الحديث في المنظومة وهو الحديث المدلس المدلس اسم مفعول من التدليس والتدليس مشتق من الدلس بالتحريك قال ابن فارس الدال واللام والسين أصل يدل على ستر وظلمة وقال الفيروز آبادي الدلس بالتحريك الظلمة كالدلسة بالضم واختلاف الظلام بالنور والتدليس في البيع قدم عيب السلعة عن المشتري. طيب. Jadi pembahasan kita sekarang adalah jenis hadis yang ke-20 al-mudallas. Nah, al-Baiquni mengatakan wa ma'ata mudallasan naw'an yang datang dalam keadaan mudallas ada dua jenis. Al-awwal, yang pertama disqatu lis-syekh, menjatuhkan syekh, wa an yanqula amman fawqahu bi anwa'an, dan menukil dari atas syekh yang dijatuhkan itu dengan menggunakan sirah, ya, model lafad an dan an. Pasani, dan yang kedua, ini secara global aja dulu, lais kituhu lakin yasif. Yang kedua, tadlisnya bukan menjatuhkan dari sanad syekh, seorang syekh rawi, ya, bukan menjatuhkan, ini menghilangkan dari sanad, lakin yasif, akan tapi dia menyifati syekh itu awsafahu bima bihi la yan'arif, dia menyifati syekh itu dengan sifat-sifatnya yang dengan sifat-sifat itu la yan'arif, dia tidak dikenal. Nah, baik, asyarhu na'am هذا هو القسم العشرون مقسم الحديث في المنظومة هو الحديث المدلس. طيب المدلس اسم مفعول من التدليس، اسم مفعول dari تدليس، نعم تدليس مشتق dari kata الدلس بالتحريك، يعني بالتحريك اللام maksudnya lamnya بالتحريك الدلس، jadi bukan الدلس bukan الدلس يعني lamnya disukun bukan tapi بالتحريك الدلس. نعم dinukil di sini ucapan Ibn Faris, yaitu dalam Mu'jam Makais Lughah, bahwa dal, lam dan sin adalah asl, ya, adalah pokok. Naam, yadullu ala sitr wa dhulmah, yakni pokok penyusun kata, yani kata itu tersusun dari dal, lam, sin, itu menunjukkan atas sitr. Sitr artinya tertutup. Nah, dan dhulmah, dhulmah artinya apa? Kegelapan. Nah, tertutup dan kegelapan. Baik, juga dinukil dari Fairuz Abadi Naam. Tertib komus, al-komus al-muhid. Ya. Bahwa dalas bitahrik maknanya dhulmah. Dhulmahnya kegelapan. Kadulsah bidhom. Nah, seperti halnya dulsah dengan adhom. Tayyib. Jadi maknanya dhulmah. Wakhtilatul dhulam bin nur. Dan maknanya yaitu ikhtilat adh-dhalam bin nur, berbaurnya, bercampurnya gelap dengan cahaya, jadi remang-remang ya. Baik. Apa ada, jadi bercampur antara gelap dengan cahaya, seperti halnya awal subuh itu, awal masuknya waktu subuh itu kan cahaya fajar mulai terbit ya, tapi masih menyisakan gelap. Nah, itu bercampur, itu maksudnya. Itu waktu das, awal waktu fajar seperti itu. Nah, masih bercampur cahaya fajar dengan sisa malam, gelap, sisa gelapnya malam. Itu gambaran makna dalas ya. والتدليس في البيع كتم عيب السلعة عن المشتري. Menyembunyikan cacat barang dari pembeli. Nah, ini gambaran dari segi makna bahasa ya. Jadi tampak dari sini secara makna itu apa? Mengandung makna apa? Dalas itu ada hal yang tersembunyi, yang tidak jelas gitu, ada yang ya tidak tampak jelas. Paham? Qira. Wa qad zakarahu biqoulihi wa ma ata halat kaunihi dallasan bi fathil lam al musyaddadati kama sabaq dubtuhu ومعناه لغة فالفعل تدليس والفاعل مدلس بكسر اللام. Al-Baiquni telah menyebutkan dengan ucapannya wa ma ata, yakni halata kaunihi mudallasan. Hadis yang datang halata kaunihi mudallasan, dalam keadaan mudallas bi fathil lam al-musyaddadah, mudallas. Hadis yang datang dalam keadaan mudallas. Baik, sebagaimana telah lewat dobat, yakni penentuan syakilnya, harakatnya dan maknanya secara bahasa. Baik, fa'alu tadlis, jadi fi'ilnya tadlis, dallasa yudallisu tadlisan. Nah, baik, jadi ma'ata mudallasan, fa'ilnya mudallis. Dikasrilam, pelaku, subjek pelaku tadlis itu mudallis. Hadis yang ditadlis namanya mudallas. Jadi wama atau mudallas, hadis yang datang dalam keadaan mudallas, ditadlis oleh seorang mudallis. Sama? Nah. Wahuwa naw'ani ay qismani fan naw'u أو القسم الأول هو المسمى بتدليس الإسناد وهو الإسقاط لشيخ أو إسقاطه بألا يسمي شيخه الذي حدثه lisababin minat asbabi alama sayati ba'du bihaulillahi. Nah, dan tadris ada dua macam. Nah, yang pertama yang disebut dengan tadris al-isnad. Yang pertama adalah tadris al-isnad. Nah, tadlis isnad adalah yang disebutkan di sini al-isqatu lisyaikhi nau'an. Al-awwalu, yang pertama apa tadi, tadlis isnad istilahnya, yaitu al-isqatu lisyaikh. Nah, menjatuhkan seorang syekh rawi dalam sanad, maka disebut tadlis sanad. Wa isqatuhu, nah, cara menjatuhkan syekh itu dalam sanad bi alla yusammiya syekhahu alladhi haddatha, dengan cara dia tidak menyebut nama syekhnya yang menyampaikan hadis itu kepada dia. Dia langsung menyebutkan syekh di atasnya. Syekhnya dia yang menyampaikan hadis itu kepadanya secara langsung, dia tidak sebut. Dia jatuhkan di sanad dan langsung menyebutkan syekh di atasnya. Jadi ada satu syekh rawi yang jatuh, yakni hilang dari sanad. Syekh atau rawi yang hilang jatuh dari sanad ini adalah syekhnya dia yang telah menyampaikan hadis itu kepadanya. Tamam? Jadi misalkan rawi ini, mudallis ini, dia mendengar hadis fulan melalui perantaran siapa? Perantaran illan misalkan. Dia hanya mengatakan an fulan, illan tidak disebut oleh dia, dijatuhkan, dihilangkan. Illan ini sebenarnya yang menyampaikan hadis fulan itu ke dia. Illannya la yusammi. Nah, biarlah yusamnya syekhullah dihadjata. Jadi langsung an fulan, illannya dibuang oleh dia, ditiadakan, tidak disebut oleh dia. Apa faktornya? Ada faktornya. Disababin minal asbab alama sayati ba'du bihaulillah, karena suatu faktor dari faktor-faktor yang akan datang nanti ya, setelahnya bihaulillah. Baik. Wa an bi fathil hamzati yang pula amman fauqahu ay yusqitu syaykhahu wa yattaqi fayarwihi an syaykhi syaykhihi bi siyaqatin minas siyaqil muhtamilati bi an wa an subkinatin nunu huna fi an lil waqfi wa illa fahiyya musyaddadatun wal ma'na anna rawiyal mudallisa yastakhdimu ihda siyaqil lati la taqtadi ittisalan li'alla yakuna kazzaban. Coba lihat matannya. Al-awwalu, yang pertama dari dua macam itu, tadlis apa tadi namanya? Tadlis isnad, yaitu definisinya al-isqatu lis-syekhi, menjatuhkan syekhnya dia yang meriwayatkan itu ke dia, secara langsung itu dibuang, tidak disebut. Wa an yanqula amman fawqahu, dan dia menukil, yakni meriwayatkan meriwayatkannya amman fauqahu, dari yang di atasnya, di atas syekhnya yang dibuang itu. Nah, amman fauqahu, dhamir alha hu ini, fauqahu, dhamir alha ini kembali ke mana? Ke asy-syekh tadi, syekh yang dijatuhkan itu. Wa an yanqula, yakni al-mudallis itu yang qul amman, dari rawi syekh fauqahu, yani fauqa syekhihi al-musqat, di atas syekhnya dijatuhkan tadi. Jelas? Dengan menggunakan an dan anna, an dan anna. Naam, jadi yang qula amman fauqahu ay yusqitu syekhahu, dia jatuhkan syekhnya. Nah, syekhnya itu sebenarnya meriwayatkan hadis itu ke dia dari syekh di atasnya. Sama, tapi dia jatuhkan syekhnya ini. wayartaqi, dan dia naik tingkat, naik, fayarwihi an syekhi syekhihi, lantas meriwayatkan dari syekh-syekhnya, seakan dia mendengar hadis itu langsung dari syekh-syekhnya, padahal sebenarnya dia mendengar dari syekhnya yang dibuang itu, bukan dari syekh-syekhnya. Difahami? Bisighatin min as-siyaghil muhtamila, dia menggunakan satu lafaz, model lafaz dari model-model lafaz yang berkemungkinan dia mendengar langsung dari syekh itu, dan berkemungkinan pula tidak mendengar langsung melainkan melalui perantara. Jadi dia tidak berdusta. Yaitu bi'an dengan an wa an. An anna maksudnya sukkinat an-nunu. An di sini sukkinat nunnya disukun, di matan itu dibacair. Huna di sini fi an lil waqfi, dalam rangka waqaf. Wa illa jika bukan karena waqaf, fahiya musyaddada, maka dia itu sebenarnya musyaddada, yaitu anna. Dia menggunakan an atau anna. Wal makna, maknanya anna rawiya, sungguhnya rawi al-mudall, anna rawi al-mudallis, seorang rawi yang bersifat mudallis, melakukan pengelabuan, yastakhdimu, dia menggunakan ihdas siyaghi, salah satu dari sigah-sigah, allati la taqtadit tisalan, yang tidak menuntut bersambungnya sanad, li'alla yakuna kadzaban, agar dia tidak termasuk orang yang kadzab, dia tidak menjadi orang yang kadzab, pendusta. Naam, kalau dia mengatakan, perhatikan juga, syekhnya dia, anggap tadi ana contohkan identitasnya apa? Illan tadi ya. Syekhnya dia, syekhnya menyampaikan hadis ke dia illan. Kemudian syekh-syekhnya dia namanya tadi contohnya fulan. Seharusnya kan dia mengatakan haddatsani illan. Qala haddatsani fulan. Tapi illan dibuang oleh dia, langsung yartaqi, langsung dia loncat naik ke syekh-syekhnya mengatakan, kalau dia mengatakan haddatsani fulan, dusta dia. Kadzab. Selesai urusannya kan begitu. Hah? Ya kan? Selesai, kadzab. Ditinggal sudah kalau begitu. Kadzab, pendusta, ditinggal hadisnya. Hah? Ya kan? Dia tidak mau jadi kadzab. Tidak mau dia. Tapi dia ingin membuat pengelabuan, dia tidak ingin menyebut syekhnya. Ada faktornya sehingga dia tidak menyebut syekhnya. Nanti kita pelajari apa faktornya. Maka dia pun menggunakan, ya, menggunakan, dia menyiasati dengan menggunakan sirah lafad yang tidak menjerumuskan dia dengan kedustaan. Kalau hadakan ini kan, akhbaran ini kan, telah meriatkan kepadaku, telah menyampaikan kepadaku, padahal tidak, kan dusta. Makanya pakai an. An artinya apa? Dari. Ya, maka kata dia, an fulan, dari fulan. Dari fulan, baik, dari fulan. Dusta, enggak dusta kan? Dari fulan, bisa jadi fulan langsung menyampaikan ke dia, bisa jadi fulan menyampaikan ke syekhnya dia menyampaikan ke dia. Yang jelas orang sudah tidak tahu itu. Kalau dia tidak diketahui sebagai mudallis, nah, dilihat sanadnya, nyambung ini. Nah, padahal sebenarnya tidak. Sebenarnya dia ada perantara, syekhnya dia dibuang itu. Syekhnya sebenarnya perantara itu yang mendengar dari syekh itu, kemudian syekhnya dia ini yang menyampaikan ke dia, tapi dia buang dengan an atau an-an. Artinya sesungguhnya syekh itu telah berkata, kan tidak dusta. Nah, tapi dia tidak langsung. Nah, jelas ya, itu tadi. Ini maksudnya tadi isna seperti ini. Naam. Wanau awil qism tsani wa yusamma tadlis syuyukhi huwa la yusqituhu ay anna al mudallisa la yusqitu shaykhahu alladhi sami'a minhu al hadith lakin sami'a minhu al hadith lakin yasif awsafahu bima bihi la ya'rif ay أن المدلس يذكر شيخه الذي روى عنه بوصف غير mustahirin bihi min ismin aw kunyatin aw laqabin aw nisbatin wa nahwiha yu'ayiru at-tariqa ala sami' al-hadithi ala sami'il ala sami' al-sami'i ala sami' al-hadithi. Baik. Yang kedua, tadlis yang kedua disebut tadlis asyuyukh. Tadlis asyuyukh. Kenapa disebut tadlis syuyukh? Yakni pengelabuan pada syekh, syekhnya. Jadi tidak ada yang jatuh dalam sanad. Tidak ada rawi yang dibuang dalam sanad seperti yang pertama. Jadi bukan tadlis isnad. Karena ini tadlis syuyukh, dia tidak membuang, menjatuhkan syekhnya dari sana, tidak. Nah, dia tetap menyebut syekhnya. Jadi tidak ada yang hilang dari sanad, kan, ya? La yuskitu. Ai al-mu'annal mudallisa, yaitu sesungguhnya mudallis la yuskitu syekh. Oh, dia tidak membuang, menjatuhkan syekhnya dari sanad, menghilangkannya, tidak. Alladhi sami'a min al-hadith, yang syekhnya yang dia mendengar hadith itu dari dia, dia tidak hilangkan dari sanad, dia tidak jatuhkan. Lakin tetapi apa yang dia lakukan, yasif awsafahu bima bihi la ya'rif. Dia menyifati syekhnya itu dengan sifat-sifat yang tidak dikenal dengan sifat itu. Ai annal mudallis yadhkuru syekhahu, yaitu sesungguhnya seorang mudallis dia menyebut syekhnya, alladhi rawa anhu, yang dia meriwayatkan dari syekhnya itu, dia sifati, dia sebut syekhnya biwasfin ghairi mustahirin bi, dengan sifat yang tidak dikenal dia dengan itu. Yang dikenal oleh orang-orang bukan itu. Nah, jadi dengan sifat-sifat yang tidak dikenal ini, ya, jadi samar jadinya. Jadi tidak jelas. Nah, min ismin au kunyatin au laqabin au nisbatin wa nahwiha. Dia sebut namanya yang tidak dikenal. Nama syekhnya yang tidak dikenal. Nah, dia sebut kunyahnya yang tidak dikenal, atau lakobnya, gelarnya yang tidak dikenal, atau nisbah, penisbatan kepada sesuatu yang tidak dikenal. Nah, dan semisalnya, yu'airu tariqa, yu'airu artinya dia mempersulit. Yu'airu artinya dia mempersulit. At-tariqa, jalan, ala sami'il hadith, atas pendengar hadith. Orang yang mendengar hadithnya bingung, siapa ini? Siapa ini? Nama ini siapa? Kunyah ini siapa? Gelar ini siapa ini? Fulan menyebut syekhnya, siapa syekhnya ini? Enggak dikenal syekhnya ini. Gitu. Hah? Padahal kalau dia sebut aslinya, yang disebut, dia sifati syekhnya dengan yang terkenal dengan itu, langsung diketahui, oh itu syekhnya itu ya. Nah, jelas. Teman. Nah, nanti akan kita ketahui ya apa sebabnya mudallis melakukan itu. Nah, bisa dibedakan tadlis isnad dengan tadlis syuyukh. Ya, mudah mengingatnya, tadlis isnad berarti di sanad itu ada sesuatu, yaitu apa, ada syekhnya yang dia mendengar hadis dari syekhnya itu, dihilangkan, dijatuhkan, dan dia langsung meriwayatkan dari syekh di atasnya seakan mendengar dari situ padahal tidak, dengan sigho yang memungkinkan bisa difahami seakan mendengar atau tidak. Andan kalau tadi syuyukh sanad lengkap. Ya, kalau tadi kan tidak lengkap syaratnya ya, ada yang jatuh. Kalau tadi syuyukh lengkap syaratnya, ya kan? Lengkap perawinya ada semua, tetapi syekhnya di tadlis. Nah, di tadlis tidak tidak disebut namanya yang dikenal, sehingga dia diberi sifat yang tidak dikenal, sehingga jadi tidak jelas siapa itu syekhnya itu. Nah, tadlis syuyukh. Wadih. اقرأ وأزيد إيضاحا وأزيد إيضاحا فأقول التدليس اسماني كما أشار إليه الناظم رئيساني الأول تدليس الإسنادي wa ulhiqa bihi tadlis at-tasfiyati. Baik. Saya tambahkan penjelasan. Saya katakan kepada Syekh Al-Bukhari, rahimahullah, tadlis itu ada dua macam sebagaimana disyaratkan oleh An-Nadhim Al-Baiquni. Naam, tadlisu qismani ra'isani, ada dua klasifikasi pokok ya. Naam. Yaitu al-awwal wa tsani, yaitu tadlis al-isnad, tadlis asy-syuyukh. Klasifikasi pokoknya ini. Yang penting ingat dulu itu. Tadlis terbagi berapa? Dua. Apa? Tadlis al-isnad dan tadlis asy-syuyukh. Nah, kemudian ada percabangan setelah itu. Al-awwal tadlisul isnad wa ulhiqa bihi, dan diikutkan pada jenis ini tadlisut taswiyah. Ada cabangnya disebut tadlisut taswiyah, dia bagian dari tadlisul isnad. Naam. Nanti baik. Wa tsani, yang kedua tadlisus syuyukh ya wa ulhiqa bihi tadlisul buldan. Diikutkan pada jenis ini tadlisul buldan. Nah, طيب ولتدليس اقرأ ولتدليس الإسناد تعرفاني وأشير إليهما ثم أبين المختار. طيب الشيخ menjelaskan bahwa tadlis isnad memiliki dua definisi. Nah, saya isyaratkan kepada dua definisi itu, kemudian saya akan menjelaskan definisi yang terpilih. Naam, yang terbaik. Tafadhal. Al-awwalu riwayatul rawi 'amman 'asarahu wa lam yalqahu muhiman annahu laqiyahu wa sami'a minhu, aw 'amman laqiyahu wa lam yasma' minhu muhiman annahu sami'a minhu. Wa huwa qawlu jam'in min al-huffazi kal-khatibi wa ibn salahi wa an-nawawi وابن كثير وابن الملقن والعراقي وغيرهم حتى قال العراقي هو المشهور بين أهل الحديث. Nah, definisi yang pertama ini pendapat sekelompok huffaz seperti Al-Khatib Al-Baghdadi, Ibn Salah, Al-Nawawi, Ibn Kathir, Ibn Al-Mulaqin. Nah, Al-Iraqi dan yang lainnya. Sampai-sampai Al-Iraqi mengatakan huwal masyhur bain ahli hadis. Inilah yang terkenal di kalangan ahli hadis. Apa itu definisi itu? Riwayatul rawi amman 'asarahu wa lam yalqahu. Riwayat seorang rawi dari seseorang yang semasa dengannya. 'Asarahu yakni fi 'asrin wahid. Dia hidup di masa yang sama, sezaman dengannya. Hanya saja walam yalqahu, dan dia tidak berjumpa dengannya. Satu hidup satu zaman, satu masa. Ya. Tamam. Tetapi dia tidak berjumpa dengannya, tidak sempat berjumpa dengannya. Jika tidak berjumpa dengannya berarti tidak mendengar hadis darinya, iya kan? Jelas? Nah, tetapi muhiman riwayat dia dari syekh yang semasa dengannya tetapi tidak berjumpa dengannya itu muhiman, ya, dalam keadaan dia menimbulkan persangkaan annahu, bahwa sesungguhnya dia laqiyahu, telah berjumpa dengan syekh itu, wasami aminu, dan mendengar hadis darinya. Kalau dia tidak mendengar, tidak berjumpa, dan berarti tidak mendengar darinya, berarti dia mendengar dari mana? Berarti dari seseorang, dari syekhnya, yang menjadi perantara antara dia dengan syekh itu. Ada syekh itu sebenarnya yang mendengar dari syekh itu, dan dia pun mendengar dari syekhnya. Adapun syekh itu dia tidak berjumpa dan tidak mendengar. Tapi dia langsung meriwayatkan dari syekh itu yang dia tidak jumpa itu. hadis yang dia dapat dari syekhnya di dia. Sama? Dia jatuhkan syekhnya dia, langsung dia meratkan diri syekh itu padahal tidak berjumpa dengannya. Tapi muhiman dia menimbulkan persangkaan kepada pendengar hadis annahu laqiya wa sami'a, seakan dia berjumpa dan mendengar. Caranya bagaimana? Caranya menggunakan apa tadi? Lafaz apa? An. Anna. Dari syekh pula. Dari syekh. Dari syekh pula. Seakan mendengar ya? Ya kan? Nah, padahal dia mendengar dari syekhnya. Syekhnya itu dan syekh. Syekhnya ini ditiadakan oleh dia dari sanad. Nah. Atau amman laqiyahu. Amman laqiyahu. Atau dia meriwayatkan amman laqiyahu ya, dari seseorang yang dia jumpai, berjumpa dengannya. Nah, berjumpa. Tetapi walam yasma' minhu, sempat berjumpa ya, tetapi dia tidak sempat mendengar hadis darinya. Tidak ada hadis yang dia dengar dari syekh itu. Meskipun berjumpa. Berarti sama tadi penjelasannya. Kalau begitu, dia mendengar hadis itu dari siapa? Dari syekh lain kan? Dari syekhnya dia. Bukan syekh itu. Tapi dia jatuhkan syekhnya. Muhiman annahu sami'a minhu, menimbulkan persangkaan bahwasanya dia mendengar darinya. Dengan sigha apa tadi? An. Bisa difahami? Jadi memahami kalimat ini, takrif ini, definisi ini, tetap kaitkan dengan penjelasan sebelumnya itu yang kita baca tadi di syarah. Yang kula wa an yang kula amman fauqahu bi'an wa an. Ini kan ada keterangannya tadi. Nah, yaitu al-isqatu lisyaikhi wa an yanqula amman fawqa bi an wa an. Tetap ini dasar untuk memahaminya. Artinya tadlis isnad sudah jelas bahwa ada rawi yang dijatuh syekhnya dia dijatuhkan langsung meriwayatkan dari syekh di atasnya. Nah, syekh di atasnya ini siapa? Di sini pada definisi yang pertama ini tadi ada dua yang disebutkan. Syekh di atasnya itu adalah rawi yang semasa dengan dia, seorang syekh yang semasa dengannya tetapi tidak pernah berjumpa. Atau yang kedua, dia berjumpa dengannya tapi tidak sempat mendengar hadis. Kalau dia mengatakan hadatsani fulan syekh itu, dusta dia, kadzdzab, ya kan? Dia tidak mau jadi kadzdzab. Tapi dia ingin meriwayatkan dari syekh itu tanpa ketahuan bahwa dia mengambilnya dari syekh yang lain, dari gurunya, dari perantaranya. Ya buanglah gurunya. Tidak disebut di sanad menggunakan an dan anna, dari. Ya kan? Sehingga timbul persangkaan pada orang yang melihatnya, oh, dia dapat hadis itu dari syekh itu, padahal tidak, dari syekhnya dia yang dibuang dari sana, tidak disebut oleh dia. Jelas ya? Ats-tsani riwayatu. Ats-tsani riwayatu rawi amman sami'a minhu ma lam yasma'hu minhu muhiman sama'ahu minhu wa huwa qawlu ja'in minal hufadhi kalbazzari wa ibni Abdul Barri wa ibni Qattani wa ibni Hajar wa Sakhawi wa zad al-Hafiz ibn Hajar wa yaltahiqu bihi man ra'ahu wa lam yujalishu. Tayyib. Ats-tsani, definisi yang kedua, riwayatul rawi amman sami'a minhu ma lam yasma'hu minhu. Riwayat seorang rawi dari orang yang mendengar darinya hadis, berarti syekhnya ya. Amman sami'a minhu, dari seorang syekh yang dia mendengar hadis darinya, berarti syekhnya memang ya. Dia memang mengambil hadis, beberapa hadis dari syekhnya itu, tapi kali ini yang dia riwayatkan adalah malam yasma'u minhu, hadis yang lain yang dia tidak dengar dari syekh itu tapi melalui perantara. Sejarah garis besar sebenarnya itu syekhnya memang, dan dia mendengar beberapa hadis langsung dari syekh itu, tapi untuk hadis ini kali ini yang diriwayatkan dia tidak dengar dari syekhnya itu, melainkan dari syekh yang lain sebagai perantaranya. Nah, riwayatul rawi amman sami'a minhu, apa yang diriwayatkan? Ma lam yasma'hu minhu, hadis alladhi lam yasma'hu min. Dengan cara muhiman sama'ahu, dengan menimbulkan persangkaan bahwa dia mendengarnya, yaitu dengan menggunakan an dan anna tadi. Ini pendapat kelompok Hufaz bin Bazzar, bin Abdul Bar, bin Qattan, bin Hajar, Sakhawi, na'am, sering na'am mendukung syekhnya itu Ibnu Hajar. Baik. Dan zada al-Hafidz Ibnu Hajar, dan Ibnu Hajar menambahkan lagi, ya, tambahan ini dinukil dari lihat nomor 6 itu, hasyiah nomor 6. Dinukil dari ta'rif ahli taqdis bimaratib al-mawsufina bitadlis. Nah, kitab khusus tentang tadlis, ahli tadlis. Di sana Ibnu Hajar menambahkan wa yaltahiqu bihi, dan ya, mengikut dengannya masuk dalam kategori ini man ra'ahu, syekh yang dia lihat, sempat dia lihat, walam yujalishu, dan dia tidak sempat duduk bersamanya. Sempat dia lihat gitu. Ya, dia lihat lewat di majelisnya misalnya, dia lihat gitu kan. Atau sempat dia lihat orang itu, tapi belum sempat duduk bermajelis dengan dia. Hah? Berarti kan tidak ada hadis yang dia dengar dari dia, ya. Nah, nah, kemudian apa kata Syekh? Warajihu huwal awwalu wasani yadkhul fihi. Nah, kata Syekh Bukhari, warajihu huwal awwal. Yang terkuat pendapat pertama, wasani yadkhul fihi, dan yang kedua masuk di dalamnya, berarti dua-duanya lebih. Ya, insyaallah. Nah, makanya nanti dinukil di bawah bal ja'a ta'rifun syamilun lil qawlain. Telah datang suatu definisi yang meliputi dua pendapat itu. Jadi dua-duanya nah benar. Nah, besok aja kita lanjut para ulama. Sudah ada gambaran ya, tinggal kelanjutannya. Nah, Allah bihamdi asyhadu an la ilaha illallah.